dengan damai hatiku. Kita pun berjanji berjumpa malam ini, dan ku tak sabar lagi menanti. Tapi bila kita bertatapan, segala ucapan seakan kini tak perlu lagi kita bicara dalam bahasa cinta, tanpa suara, tanpa sepatah kata. Pelukan asmara mengungkapkan semua, tanpa suara, tanpa kata-kata. Barang tak berubah, barang. Hatiku ingin ku bertemu dengan dambaan hatiku. Kita pun berjanji berjumpa malam ini, daku tak sabar lagi menanti. Tapi bila kita bertatapan, segala ucapan seakan kita perlu lagi kita.